بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berkumpul dalam rangka usaha melaksanakan satu ketaatan dan kewajiban, yakni kewajiban mengkaji memahami agama Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam usaha kebaikan ini, sehingga kita tidak diharamkan untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu. Dan semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dalam ilmu yang telah diajarkan kepada kita dan menambahi untuk kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita bisa konsis sesuai dengan agama Allah hingga ajal menjemput, sehingga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah dan mewarisi surganya. Amin. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kayak ada ikonnya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kita insya Allah akan membicarakan hal yang berkaitan dengan masalah amalan hati. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa amalan hati ini adalah amalan yang besar, bahkan hakikatnya sebagaimana dikatakan para ulama lebih besar dibandingkan amalan zahir. Bahkan amalan zahir bisa tidak berguna apa-apa ketika tidak diikuti oleh amalan hati yang benar. Dan amalan hati sebagiannya menjadi syarat diterimanya amal kebaikan, yaitu ikhlas merupakan syarat. Ikhlas adalah amalan hati, dan dia salah satu amalan hati yang menjadi syarat diterimanya amal. Dan amalan-amalan hati yang lain yang besar banyak, seperti rasa cinta kepada Allah, rasa penuh harap kepadanya, dan rasa takut kepadanya, yang ketiganya merupakan roh dari semua ibadah apabila kita ingin ibadah kita bernilai. Dan amalan-amalan hati seperti itu tidak bisa diremehkan oleh hamba yang beriman. Dan justru amalan hati itulah termasuk amalan yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik, di mana orang beriman mementingkan sekali amalan hati dan menunjukkan semua amalan hati sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun orang munafik itu hampir tidak memiliki amalan hati, sehingga mereka amalan-amalan kebaikannya hanya zahir saja ketika dilihat oleh orang beriman. Adapun ketika tidak dilihat, maka mereka tidak mau beramal karena hatinya itu hakikatnya tidak mau beramal, tidak mau beribadah kepada Allah hakikatnya hatinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi penyakit, yakni penyakit nifaq yang menjadi buah dari segala bentuk keraguan dalam hatinya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, amalan hati yang akan kita bicarakan saat ini adalah ar-ridha, yakni amalan hati berupa ridha, keridhaan. Ridha ini hampir menjadi bahasa Indonesia dan banyak orang paham ketika ridha ini tidak diterjemahkan, karena ridha sudah sering dilafadzkan oleh orang kita atau orang Jawa atau orang Indonesia, sehingga ridha ini definisinya itu insyaallah hati kita sedikit banyak memahami, meskipun seandainya lebih diperjelas maka kiranya lebih baik. Ridha merupakan salah satu dari amalan hati yang besar, sehingga Allah mensifati orang-orang terbaik dengan sifat ridha hati mereka, ridha kepada Allah. Siapa manusia terbaik yang dimaksud? Yakni para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak ayat dalam Al-Quran, para sahabat disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang diridhoi. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan ridhonya kepada para sahabat, dan para sahabat itu ridho kepada Allah. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang mendahului, yang awal, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar. Jadi para sahabat muhajirin dan sahabat ansar, yang mereka telah beriman, muhajirin orang-orang yang telah beriman dan berjihad di jalan Allah dan berhijrah. Adapun orang ansar adalah orang-orang yang memberi tempat tinggal untuk kaum muhajirin dan menolong kaum muhajirin, di mana mereka oleh Allah disebut dalam surat Al-Anfal ayat 74 sebagai al-mu'minuna haqqa lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya iman. Untuk para sahabat muhajirin ansar itu ada maghfiratu wa rizqun karim, ampunan untuk kesalahan-kesalahan mereka, dan ada rezeki yang mulia untuk mereka yakni surga. Maka orang-orang itu kata Allah dinyatakan sebagai orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah telah ridha kepada mereka semuanya dan mereka telah ridha kepada Allah. Sehingga para sahabat menjadi orang yang memiliki hati kepada Allah itu ridha dan diridhai oleh Allah. Ridho dan diridhoi. Dan tidak ada orang yang menjadi ahli surga kecuali juga menjadi orang yang ridho dan diridhoi. Di mana nafsul mutmainnah, ketika disuruh keluar dari jasad untuk menghadap Allah Ta'ala, apa kata malakul maut, malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha, yakni ridha kepada Allah dan diridhoi, yakni diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, apalagi marah kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian itu mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Harus dalam hati yang dengan hati yang ridha. Ridha kepada Allah, ridha kepada apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ridha dengan segala apa yang sudah menjadi ketetapan darinya. Hati penuh keridhaan, itulah ciri jiwa yang tenang, yang akan pulang dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amalan hati berupa ridha kepada Allah adalah amalan yang besar. Karena itu kita harus belajar, belajar dan belajar menempa diri, menempa hati, agar hati mau ridho dan selalu ridho, sehingga ketika kita dijemput ajal, hati kita tetap dalam keadaan ridho kepada Allah Ta'ala. Bahkan surga diberikan kepada orang yang hatinya ridho kepada Allah, dan neraka dijauhkan dari orang yang hatinya selalu ridho kepada Allah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Yang demikian itu yakni balasan surga dan dijauhkan dari neraka adalah untuk orang yang takut kepada Rabb-nya. Orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang sudah diridai oleh Allah karena ridha kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai satu-satunya yang dituju dengan segala pengabdiannya, sebagai satu-satunya sesembahannya, dan ridha kepada Islam sebagai agamanya yang Allah berikan kepada manusia, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk menjadi panutannya, maka orang yang demikian betul-betul telah mendapatkan kemenangan yang agung. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, itulah kemenangan yang agung. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk kalimat keridhaan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya, dan tentunya ajaran ini juga untuk umatnya, adalah apabila terjadi musibah menimpa kita, maka supaya kita meyakini musibah ini datang dari Allah, dan di balik musibah ini ada hikmah yang baik untuk hamba yang beriman, sehingga musibah itu membuahkan kebaikan dan membuahkan keuntungan bagi orang beriman. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma katabal Allahu lana." Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan atau ditulis oleh Allah untuk kita. Tidak akan mengena kepada kita kecuali apa-apa yang sudah ditulis oleh Allah untuk kita dalam catatan takdir. Karena memang ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, apapun yang menimpa di bumi ataupun kepada kalian, itu tidak ada kecuali sudah ada dalam catatan sebelum kami menciptakannya. Yakni dalam hadis menyatakan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir seluruh ciptaannya. Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Maka kita ridho dengan catatan itu, dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menulis ketentuan-ketentuan itu adalah karena ada hikmah yang Allah cintai, Allah sukai. Di mana hikmahnya adalah baik. Kalau menjadi tidak baik adalah karena salah di dalam mensikapi, salah di dalam kita menghadapi musibah atau kejadian itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Allah pun menghabarkan, dan kabar ini harus kita ridhoi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu pasti akan mewujudkan perkaranya. Pasti akan mewujudkan perkaranya. Apapun yang menjadi perkara Allah, menjadi ketentuannya, maka Allah pasti mewujudkannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya Allah itu apabila Allah sudah mengendaki sesuatu, maka Allah mengatakan pada sesuatu itu jadilah, maka terjadi. Dan Allah itu aziz, maha perkasa, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kehendaknya. Dan Allah pun menghabarkan dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Tuhanmu, itu mencipta apa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang memilih. Allah sendiri yang memilih apa yang diwujudkan dan apa yang tidak terwujud, apa yang boleh terjadi dan apa yang tidak dikehendaki terjadinya. Dan masya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki terjadinya oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak pernah dikehendaki terjadinya tidak akan terjadi. Dan Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 4, lillahil amru min qabl wa min ba'd. Hanya bagi Allah segala perkara sebelumnya dan sesudahnya. Karena memang hak mencipta dan memerintah atau membuat ketentuan itu hak Allah sendiri. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya hak Allah Ta'ala mencipta dan memerintah atau membuat ketentuan, baik ketentuan qadari kauni maupun ketentuan syar'i. Ketentuan dalam menentukan takdir yang pasti terwujud, dan ketentuan syar'i yang supaya ditaati meskipun tidak mesti terwujud atau diwujudkan oleh hamba-Nya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, makna ridho atau di antara makna ridho adalah sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Tenangnya hati terhadap berjalannya ketentuan-ketentuan, baik ketentuan dalam takdir maupun ketentuan di dalam syariat. Hati kita harus ridho dengan ketentuan apapun yang Allah tetapkan. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Maka kita harus mengkaji bagaimana syariat Islam mengatur kita bagaimana mensikapi segala ketentuan yang ada. Kalau itu berupa perintah kita laksanakan, kalau berupa larangan kita tinggalkan, kalau berupa musibah maka kita sabar dan ridho dan mengambil hikmah, bersabar dan berharap pahala dari musibah itu dan sebagainya. Maka itu semua adalah sikap yang ditunjukkan dan diajarkan dan dengan sikap yang sesuai dengan aturan Allah di dalam menghadapi semua ujian itu, baik ujian berupa perintah atau ketentuan berupa perintah, menghadapi ketentuan berupa larangan, ketentuan berupa musibah, itu adalah kunci keberuntungan dan kunci kebaikan hamba yang beriman. Dan kita di masa Ramadan sebulan penuh, kita ditempa oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti paket pendidikan Ramadan, yakni melaksanakan ibadah atau melaksanakan pelatihan untuk sabar, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah, termasuk musibah lapar dan dahaga. Musibah cemoohan orang supaya dihadapi dengan sabar, tidak dibalas. Musibah bahkan diajak bertengkar supaya mengatakan, maaf saya tidak mau bertengkar, saya puasa. Musibah lapar dan dahaga, yang banyak orang sekarang tidak sabar sekedar khawatir lapar, sudah menjual agama dan menjual kehormatan serta dirinya. Kita dididik di bulan Ramadan ini untuk sabar, sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas musibah. Dan ketentuan Allah itu kaitannya dengan perintah, larangan atau hukum-hukum, dan juga musibah, ketentuan takdirnya. Kalau perintah dan larangan itu kaitannya dengan ahkam syariah, ketentuan-ketentuan syariat, adapun musibah itu ketentuan takdir. Maka yang namanya ridho adalah hati tetap tenang di atas agama Allah, tenang di atas kesabaran di atas agama Allah di dalam menghadapi seluruh ketentuan itu. Dan termasuk makna sabar yang disampaikan oleh para ulama adalah ar-ridha irtifa'u jazaa' fi ayyi hukmin kana. Yang namanya ridho, yang namanya hati ridho, itu hilangnya rasa kaget atau kacau ketika ada hukum apa saja dari Allah Ta'ala atau ada ketentuan apa saja dari Allah Ta'ala. Ketika ada ketentuan apapun yang datang dari Allah, baik ketentuan dalam syariatnya maupun ketentuan dalam takdirnya, ini hati itu tidak kalut, tidak kacau, maka itu namanya ridho. Dan keridhaan merupakan amalan hati yang besar, menjadi sifat orang-orang pilihan di hadapan Allah, di sisi Allah Ta'ala. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Zirwatul iman as-sabru lil hukmi war ridha bil qadari." Tulang punggung iman atau puncak keimanan adalah sabar kepada hukum dan ridha kepada takdir. Kata sahabat ini bahwa puncak keimanan adalah sabar terhadap hukum, yakni melaksanakan firman Allah, "Fasbir li hukmi rabbika." Sabarlah kamu ya Muhammad terhadap hukum Rabbmu, yakni hukum itu isinya perintah, dilaksanakan dengan sabar, sabar untuk taat melaksanakan perintah. Dan kalau hukum itu berupa larangan, maka sabar meninggalkan larangan itu dan ridho dengan ketentuan, berarti sabar atas musibah. Ridho dengan ketentuan berarti sabar atas musibah. Sehingga dari situ kita tahu bahwa puasa ini juga menjadi pendidikan untuk meniti tingginya iman, menggapai ketinggian iman, menggapai puncak iman, Karena di dalam puasa kita pun dididik untuk sabar, untuk taat, sabar meninggalkan larangan, dan sabar atas musibah, lapar dan dahaga, atau yang lainnya. Dan berkata Ali bin Husain, yakni cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang kedudukan ridho kepada ketentuan. Itu menunjukkan tingginya derajat keyakinan. Orang kok bisa ridho dengan ketentuan, takdir, maka berarti keyakinannya tinggi derajatnya. Beliau mengatakan ar-ridho bimakruhil qada arfa'u darajatil yaqin. Bahwa ridho kepada ketentuan yang tidak disukai, yakni musibah, itu adalah derajat yakin yang paling tinggi. Derajat yakin yang paling tinggi, yakni hakul yakin. Hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan, keyakinan yang betul-betul tinggi. Karena orang yang demikian bisa ridha dengan musibah itu, berarti hatinya betul-betul menganggap musibah ini adalah suatu ujian yang membuahkan kebaikan, di mana dengan ujian ini berarti Allah mencintai hambanya, karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya bagi yang bersabar atas musibah itu, sehingga dia ingin dosanya pun gugur atas musibah yang menimpanya, sehingga dia bersabar karena berharap ampunan dari Allah, apalagi di bulan Ramadan, di mana ampunan adalah murah bagi yang ingin mendapatkan ampunannya dan ingin mendapatkan pahala yang besar dengan kesabarannya atas musibah. Karena itu dia bersabar, ridho dengan ketentuan itu. Hatinya tidak berontak, tidak kalut, karena di balik musibah ada hikmah yang besar, dan musibah ini justru wujud kasih sayang Allah dan kecintaan Allah kepada hambanya. Berarti Allah sebenarnya tidak ingin menyiksa hambanya ini dengan siksaan yang sebenarnya, sehingga memberi kesempatan hambanya ini untuk menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Dan berkata Abu Darda juga, idza qadallahu qada'an habba an yurda bi qada'i. Apabila Allah itu menetapkan satu ketentuan dalam takdirnya, maka Allah senang apabila ketentuan itu diridhoi oleh hambanya. Sehingga bagi orang yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah pun ridho kepada dan mencintai hamba itu. Karena Allah senang kalau membuat ketentuan, terus nanti hambanya yang mendapatkan musibah yang sudah ditentukan itu, hambanya ridho. Dan balasannya adalah Allah ridho kepada mereka, sehingga menjadi orang yang radiyatan mardiyah, ridho kepada Allah dan diridhoi. Dan musibah itu banyak macamnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan musibah yang paling besar itu diberikan kepada siapa? Para nabi. Rasulullah mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balaknya adalah para nabi. Karena Allah berkeinginan untuk mengangkat derajat mereka dan memberikan pahala yang besar untuk mereka, dan membersihkan segala hal yang mungkin pernah mereka lakukan berupa kesalahan. Dalam artian kesalahan yang dilakukan Nabi itu bukan kesalahan yang dibiarkan, jadi selalu diluruskan langsung oleh Allah Ta'ala sehingga tidak jadi salah. Dan itulah makna maksum. Mereka ini terjaga dari kesalahan itu, maksudnya kalau ada kesalahan tidak dibiarkan. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La in ulahisu jamratan ahraqat ma ahraqat wa abqat ma abqat ahabbu ilayya min an aqula li syai'in kana laitahu lam yakun aw li syai'in lam yakun laitahu kana." Sungguh saya ini bersentuhan dengan bara api, sehingga bara api itu membakar apa yang ia bakar dan menyisakan apa yang ia sisakan, itu lebih aku sukai daripada aku mengatakan untuk sesuatu yang telah terjadi, duh alangkah baiknya kalau enggak terjadi. Atau mengatakan kepada sesuatu yang tidak terjadi, duh alangkah baiknya kalau terjadi. Jadi menyayangkan takdir atau ketentuan, menyayangkan Allah kenapa tidak mewujudkan ini, kok mewujudkan ini. Karena kalimat seperti ini menunjukkan kalimat tidak ridhonya hati kepada ketentuan Allah Ta'ala. Dan kalau seorang hamba ini sudah tidak ridho kepada Allah, tidak ridho kepada perbuatan Allah, padahal Allah sebaik-baik pengatur, Allah sebaik-baik yang berbuat, tidak berbuat kecuali baik, maka tentu celaka hamba ini menjadi orang yang tidak ridha kepada Rabbnya. Dan tidak ada gunanya mengatakan raditu billahi rabba, aku telah ridha kepada Allah sebagai Rabb, satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur di alam raya. Karena itu beliau lebih menyukai diterbakar bara api ketimbang mengucapkan kalimat yang tidak menunjukkan keridhaan kepada Allah di dalam segala ketentuannya. Betapa faqihnya sahabat ini. Dan berkata Syaqiq al-Balkhi rahimahullah, "Man yara thawab ash-shiddah la yashtahi al-faqr minha." Barang siapa yang melihat pahalanya musibah, niscaya dia tidak berkeinginan untuk keluar dari musibah. Barang siapa melihat betul pahalanya musibah, niscaya dia tidak berkeinginan keluar dari musibah. Karena itu seperti Nabi Ayub ketika mendapatkan musibah sakit dengan penyakit yang sangat berat, seakan tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya kecuali terkena penyakit itu, layak kalau dia mengatakan, "Wah, awak keloro kabeh," atau "badan saya sakit semua." Seandainya mengatakan itu layak gitu loh ya. Kalau di antara kita kan banyak yang sekedar sakit apanya gitu, boyoknya sudah mengatakan, "Wah, badan saya sakit semua." Padahal jarinya enggak apa-apa, mulutnya enggak sariawan, matanya enggak masalah. Kalimat keluhan yang berlebihan. Itu saja karena beliau tahu betul pahala di balik musibah itu. Beliau ya, pilih bersabar dan berharap pahala sampai 18 tahun, dan karena melihat kaumnya dan juga sampai keluarganya menjauhi dia, maka beliau tidak ingin mereka ini terjumus pada kesalahan dan dosa, maka beliau minta kesembuhan. Itu pun tidak dengan kalimat langsung, ya Allah sembuhkan aku, tapi dengan kalimat tawassul, menyebutkan keadaan diri, Rabbi anni masani adurru anta arhamur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa oleh musibah, sedangkan engkau zat yang paling penyayang. Fastajabna lahu, langsung kami ijabai untuknya. Maka Allah merintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki ke tanah, dan Allah pun mengeluarkan sumber atau mata air yang dingin untuk diminum dan untuk mandi nabinya. Maka Allah pun menyembuhkannya total sembuh. Jadi beliau bisa bersabar karena memang tahu betul di balik musibah ini ada apa, yakni pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, ini pahala mereka diberikan tanpa hitungan. Dan orang yang dapat musibah sampai sekedar kena duri saja, kalau sabar dan berharap pahala dan berharap ampunan dengan musibah itu, maka dosanya berguguran, sehingga nantinya dengan musibah-musibah yang dihadapi dengan sabar dan ridho, itu menghadap Allah sudah tidak membawa dosa, sehingga Allah tidak menyiksanya di akhirat. Betul-betul kedudukan ridho dan sabar ini sangat besar di dalam iman. Seakan menjadi kunci atau bagian dari kunci segala keberuntungan di balik segala ujian dan ketentuan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, berkata Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullah, "Man lam yarda bil qada' falaysa li hamkihi dawa'." Barang siapa yang tidak ridha kepada ketentuan, maka tidak ada bagi kebodohannya itu obat. Berarti bodohnya tidak ketulungan, tidak bisa diobati, tidak ada obat untuk kebodohannya kalau orang sudah tidak ridha kepada ketentuan Allah Ta'ala. Dan berkata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, "Idza sama'a 'inda al-'abdi al-man'u wal-'ata' faqad radiya 'anillah ta'ala." Apabila sudah sama di sisi hamba antara diberi dan tidak diberi, diberi nikmat atau tidak diberi nikmat, diberi sukses atau tidak diberi sukses, apabila sudah sama, diberi musibah atau tidak diberi musibah, itu sama bagi dia, dalam artian hatinya tetap istiqamah di atas agama Allah, hatinya tetap ridha kepada Allah apapun yang dia lakukan, maka sungguh orang itu telah ridha kepada Allah Ta'ala. Jadi namanya ridha kepada Allah, ini apapun yang Allah tentukan untuk kita, hati kita tetap ridha. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan menimpa, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Kalau ada hal yang menimpa berupa hal yang menyenangkan, alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan, sehingga orang ini betul-betul menjadi hamba yang sabar dan syukur, sehingga perkaranya betul-betul menjadi baik semua, tidak ada jeleknya. Apapun yang terjadi di hadapannya, semuanya membuahkan kebaikan untuknya. Dan itu menakjubkan, dan itu hanya bagi orang yang betul-betul beriman, Rasulullah mengatakan ajaban di amril mu'min, inna allahu kullahu khair. Sangat menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Sesungguhnya perkaranya orang beriman itu semuanya baik. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dikenai hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Dan apabila dikenai hal yang berupa musibah, maka dia sabar, maka itu baik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali untuk hamba yang beriman. Karena itu kalau kita memang beriman kepada Allah, hati kita harus selalu ridha dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Hati kita tetap berbaik sangka kepada Allah, penuh harap kepada Allah, bergantung kepada Allah, penuh ridha kepadanya apapun yang Allah lakukan terhadap kita. Namun bukan berarti terus kita tidak meminta yang baik untuk kita, dunia akhirat. Bukan berarti demikian. Tapi apapun ijabah yang Allah berikan setelah kita meminta yang terbaik, maka kita harus ridha dengan ijabah dari Allah. Karena ada kalanya Allah mengijabah doa itu, kita diberi sesuai yang kita minta. Ada kalanya diterima doa kita, tapi digantikan berupa ampunan untuk dosa-dosanya sehingga tidak jadi terkena musibah-musibah dunia atau akhirat. Karena semua musibah itu karena dosa. Dan ada kalanya doa diterima tapi diberikan di akhirat dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Dan kita ridho apapun yang Allah berikan berupa ijabah. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat besar ini mengatakan, ma ubali ala ayyi halin asbahtu amsaytu min syiddah aw raha. Saya tidak peduli di atas keadaan mana saja aku berpagi-pagi atau bersore hari. Saya tidak peduli atas keadaan yang bagaimanapun, baik di pagi hari maupun di sore hari, di atas musibah atau di atas kelapangan, yakni tidak ada musibah. Saya tidak peduli datang musibah atau tidak datang, pagi hari atau sore hari. Yang penting saya tetap ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah. Apa yang terbaik saya lakukan sesuai petunjuk Allah, itu yang saya lakukan. Ini maksud dari kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul-betul orang yang istiqamah di atas keimanan dan sabar di atas ketaatan, di atas meninggalkan kemaksiatan dan di atas segala musibah. Dan berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu rahimahullah, ar-radi 'anillah la yatamanna siwa al-manzila allati huwa fiha. Orang yang ridha kepada Allah itu tidak berandai-andai selain pada posisi yang dia lagi dalam posisi itu. Dalam posisi kena musibah, dia tidak berandai-andai di luar musibah, tapi dia bagaimana memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan berupa musibah ini sebaik-baiknya. Ketika saya dalam musibah, berarti saya ini lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan yang besar kalau saya ridho dan berharap ampunan. Dan saya akan dapat pahala yang besar dalam posisi musibah ini apabila saya berharap pahala kepadanya atas musibah ini. Dan musibah ini pun kalau Allah sudah mengendaki akan hilang, akan hilang. Karena Allah sendiri mengatakan kepada nabinya, "Qul la yusibana iyam saskallahu biturin falakasibalahu illahu." Kalau Allah menimpakan kepada kamu Muhammad suatu musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dari kamu kecuali Allah sendiri. Kalau Allah sudah menghendaki musibah itu dicabut, ya sudah, hilang. Jadi tinggal bagaimana kita memikirkan kondisi apapun, apa yang terbaik untuk kita. Pada kondisi musibah, apa yang terbaik untuk kita supaya kita dapat keuntungan besar dengan musibah itu. Dan pada saat tidak ada musibah, bagaimana supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak ada musibah itu. Dan berkata sebagian ulama, man radiya bi qada'illahi ta'ala lam yushithu ahad, wa man qana'a bi 'ata'ihi lam yudkhilhu hasad. Atau lam yadkhilhu hasad. Karena siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka tidak akan dimurkai oleh seorang pun, dan orang yang nerima atau qana'ah dengan pemberian Allah, maka tidak akan dimasuki oleh dengki. Dan orang yang ridha kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, maka sifat ridha kepada Allah memberi nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki, itu akan menghilangkan hasad dalam hati kita juga. Allah memberi si A kenikmatan sekian, memberi si B sekian, memberi si C sekian, hati kita tetap ridha kepada Allah. Allah yang memiliki segala kenikmatan, dan Allah berhak memberi siapa yang Dia kehendaki. Kita ridha, maka kita enggak ada hasad, enggak ada dengki kepada siapapun. Dan itu penting. Karena kalau sampai hati kita ada penyakit hasad, hancur amal kita. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan akan dimakan oleh hasad kita sendiri, seperti api memakan kayu bakar. Karena itu Rasulullah mengatakan, iyyakum al-hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian iri dengki, karena iri dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sekedar amalan hati berupa hasad itu cukup cepat memakan kebaikan yang sudah kita kumpulkan, seperti cepatnya api memakan kayu bakar. Semakin besar hasadnya, semakin besar api yang memakan itu, sehingga semakin banyak kebaikan kita yang hilang. Karena itu kuncinya untuk menghilangkan hasad dalam hati kita, yang itu penyakit berbahaya untuk kebaikan kita dan pahala kita, adalah selalu ridho dengan ketentuan Allah memberi nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sudahlah, siapapun kita ridho. Bahwa Allah melakukan memberi nikmat kepada siapapun itu adalah perbuatan baik Allah kepada siapa yang dikehendaki. Perkara orang yang diberikan nikmatan itu ternyata menyalahgunakan, berarti Allah beri nikmat adalah perbuatan baik, tapi hamba itu akhirnya menjadi tidak baik karena nikmat Allah, maka itu adalah kewajiban kita untuk menasihati. Kalau kita mau menasihati, menambah pahala untuk kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk doa yang biasa diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fi qadarik hatta la uhibbu ta'jila syai'in akhartahu wa la ta'khira syai'in ajjaltahu. Ya Allah, ridhoilah, jadikan aku ridho dengan ketentuanmu, jadikan aku ridho dengan ketentuanmu, dan berkahilah aku di dalam ketentuanmu, di dalam takdirmu, sehingga aku tidak menyukai penyegeraan sesuatu yang engkau akhirkan, dan pengakhiran sesuatu yang engkau segerakan. Karena kalau seseorang ini sesuatu yang belum waktunya atau sesuatu yang memang Allah akhirkan, terus ingin sekali untuk ini disegerakan, ini bisa menimbulkan kurang ridha kepada Allah dengan ketentuannya. Atau sebaliknya, ketika ingin pengakhiran sesuatu yang Allah segerakan, ini hatinya bisa kurang ridho kepada Allah dan tidak ridho kepada Allah di dalam ketentuannya, termasuk salah satu bentuk penentangan hati kepada Allah Taala. Dan berkata Yahya bin Mu'ad ketika ditanya, "Mata yablughul 'abdu maqamar ridha?" Kapan seorang hamba ini mencapai kedudukan ridha, yakni ridha kepada Allah? Beliau mengatakan, "Idza aqama nafsahu 'ala arba'ati usul fi ma yu'amilu bihi rabbah." Yakni apabila seseorang ini telah mendudukkan jiwanya di atas empat hal pokok yang dia gunakan untuk berinteraksi dengan Rabb-nya. Maka dia mengatakan in ataitani qabiltu wa in mana'tani raditu wa in taraktani abadtu wa in da'utani ajab. Wa in da'utani ajabtu. Ya Allah, ini baru orang itu berarti mencapai kedudukan ridha kepada Allah. Apabila sudah mengatakan lisannya maupun hatinya, terutama hatinya, "Ya Allah, jika engkau memberi aku, yakni apapun pemberianmu, maka aku menerima. Dan jika engkau tidak memberi aku, maka pun aku ridho. Maka aku ridho. Dan jika engkau meninggalkan aku, maka aku tetap beribadah kepadamu. Dan jika engkau menyeru aku, yakni untuk melaksanakan seruan perintah, maka aku pun mengijabai seruan itu." Ini berarti orang ini betul-betul ridha. Dan balasan untuk orang yang ridha demikian adalah diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan termasuk kalimat ridha yang pernah diucapkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah, ketika kakinya ini terluka karena keluarnya bisul yang pecah di kakinya, ada seorang berkata, "Inni la'arhamuka min hadzal karha." Saya kasihan padamu sebab luka yang keluar di kakimu ini. Maka beliau Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Inni ashkuruha mundu kharajat id lam takhruj fi 'aini." Sesungguhnya aku mensyukuri luka ini sejak keluarnya luka ini, karena luka ini tidak keluar di mataku. Jadi alhamdulillah ini kok keluar di kakiku. Saya syukuri ini. Kok enggak keluar di mataku? Kalau keluar di mataku belum tentu aku mampu untuk ridho atau sabar. Jadi alhamdulillah. Tapi ini lain dengan kebanyakan dari kita, atau seringnya kita ini ya, kadang sekedar jerawat dibatuk, wah sakit ya, untuk sujud sakit sehingga tidak terawih, tidak apa, alasannya batu jerawat. Atau kadang ada udun keluar di mana, sudah hampir semua orang yang ditemui dikasih tahu, disambati udunnya. Gimana kesabaran itu? Sementara kita disuruh untuk sabrun jamil, sabar yang bagus. Sabar itu bertingkat-tingkat, tapi yang paling bagus adalah sabrun jamil. Sabrun jamil bagaimana? Diungkapkan oleh Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Sabrun jamil, maka sabar yang indah. Ya, ini kata para ulama, arti sabrun jamil adalah sabrun bila syakwa. Sabar tanpa mengadu. Sabar tanpa sambat. Kecuali kalau sambat kepada Allah, maka itulah yunafis sabr, kata para ulama, tidak meniadakan kesabaran. Kalau mengadu atau sambat kepada orang, itu berarti sabarnya kurang bagus. Dan Abu Uthman telah ditanya tentang sabda Nabi SAW, "As'alukar ridha ba'dal qada'," di mana Nabi di dalam doanya mengucapkan, ya Allah, aku minta kepadamu keridhaan setelah qadha, setelah ketentuan. Maka beliau menjelaskan bahwa maksudnya li'anna ridha qabla al-qadha ajmun 'ala ridha wa ridha ba'da al-qadha wa ridha. Ridha sebelum ketentuan itu adalah tekad untuk ridha, masih tekad untuk ridha. Niat untuk ridha. Tapi kalau ridha setelah ketentuan, itulah ridha yang sebenarnya. Hanya orang yang insyaallah saya bisa sabar, insyaallah saya bisa ridha. Tapi ternyata apa? Begitu terjadi, apa yang terjadi? Hatinya tidak mampu untuk sabar dan ridha. Karena itu Nabi meminta kepada Allah supaya diberi keridhaan setelah ketentuan. Dan kita pun penting minta hal ini. Kalau Nabi kita orang yang sudah ulul azmi minar rusul, orang yang diberi kesabaran tegar di kalangan para rasul, bahkan orang yang paling sabar di kalangan manusia semuanya, itu saja masih minta supaya diberi hati yang selalu ridha dengan ketentuan setelah terjadinya ketentuan, maka kita ini ya, jauh lebih penting untuk memohon keridhaan kepada Allah supaya diberi hati yang ridha atas segala ketentuan ketika terjadinya ketentuan atau setelah terjadinya ketentuan. Jamaah sekalian, kiranya itu yang bisa disampaikan. Dan itulah bab ridha secara sekilas. Kesimpulannya, di mana keridhaan ini merupakan amalan hati yang besar. Bahkan dengan keridhaan ini keuntungan-keuntungan besar berupa pahala dan ampunan dari Allah ini bisa kita peroleh. Dan dengan ridha atau segala ketentuan, baik ketentuan syar'i maupun ketentuan qadari, takdir, ini merupakan kunci segala ketakwaan, keimanan, kebaikan dunia akhirat dan keuntungan. Dan hati ketika ridha kepada ketentuan itu beda dengan hati berontak kepada ketentuan. Di dunia ketika ada musibah, hati berontak maka semakin tersiksa dengan musibah itu dan tidak dapat keuntungan apa-apa, tapi malah tambah tersiksa dan tambah terasa berat musibah itu dirasa. Namun kalau hati ridha, penuh harap, dan bahkan dipenuhi keyakinan bahwa di balik musibah ini ada hikmah yang besar yang Allah cintai, akan ada pahala yang besar bagi yang mau ridha kepada ketentuan, maka musibah itu akan dirasa lebih ringan oleh seorang hamba. Karena itu mudah-mudahan hati kita diberi oleh Allah Ta'ala keridhaan atas segala ketentuan, sehingga kita bisa sabar dan ridha di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, meninggalkan maksiatan dan atas musibah yang Allah timpakan. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa amin. Sudah bermaghrib, kita masih 4 jam. 4 jam. Kalau mungkin ada tanya jawab atau ada pertanyaan, silakan. Lalu bedanya musibah antara Rasul dengan kita itu apa? Itu yang kedua. Kemudian juga kita sering melihat, mengetahui di kalangan keluarga kita sendiri, bahkan mungkin orang tua kita yang selama ini tidak sholat, bahkan bagaimana dengan dia menerima musibah itu dengan ridho? Kita tahu, hati tidak tahu ya. Mungkin kita dari dohirnya, kita sering melihat keluarga kita itu kalau ditimpa musibah itu ya banyak kelihatannya menurut kita itu seperti rito banget. Nah itu bagaimana? Ritonya keluarga kita, orang yang enggak mungkin merasa itu, apakah nanti seperti yang Ustaz katakan? Nah itu tinggal kan. Tentang ikhlas dan ridho itu memang hal yang berbeda. Ikhlas itu artinya al-munafid syirk. Orang yang ikhlas itu membersihkan diri dari segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar berupa ibadah kepada selain Allah. Syirik kecil ini ibadah kepada Allah namun di dalam hati itu masih ada amalan hati berupa ibadahnya hati yang ditujukan sebagiannya kepada selain Allah. Seperti saroja, pengharapan. Amalan hati berupa pengharapan yang itu juga ibadahnya hati, mestinya hanya kepada Allah total, masih ditujukan kepada manusia berharap pujian orang dan sebagainya. Maka itu namanya belum ikhlas, karena masih riya, masih berharap pujian. Padahal pengharapan adalah ibadah hati, seharusnya hanya kepada Allah, masih ditujukan kepada selain Allah. Maka belum murni ibadah itu total kepada Allah 100%. Masih ada berapa persen yang tertuju kepada selain Allah. Maka itu namanya tidak ikhlas. Jadi syirik kecil saja itu sudah merusak keikhlasan, apalagi syirik besar. Adapun ridho, ini adalah ketenangan hati di dalam menghadapi segala ketentuan. Jadi hati itu tidak kacau, hati tetap ridho dengan ketentuan, baik ketentuan agama maupun ketentuan takdir. Ada perintah, ada kewajiban, begini hatinya ridho dan melaksanakan dengan penuh keridhaan, bukan keterpaksaan atau merasa wah ini beban, penuh keberatan. Tapi hatinya ridho, dimana di dalam keridhaan itu ada unsur kesukaan, ada unsur kesenangan, kecintaan. Dan kalau ridho kepada musibah, berarti hati tidak marah kepada Allah, tidak berontak kepadanya, tidak menyayangkan kenapa harus terjadi demikian dan sebagainya. Jadi beda. Kemudian yang kedua, tentang musibah yang ditimpakan kepada para nabi, di mana para nabi itu maksum dan dinyatakan oleh Allah, ma'asallaka min syarrin fa min nafsik, keburukan apapun yang menimpa kamu maka itu dari akibat dosamu. Maka perlu diketahui bahwa memang secara umum musibah itu karena dosa. Apalagi semua anak Adam banyak salahnya, kata Nabi, semua anak Adam, kullu bani Adam khata wa kullu khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Dan semua yang sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang banyak tobatnya. Namun itu adalah salah satunya, dan itu memang secara umum musibah itu karena dosa. Namun ada kalanya musibah itu diberikan untuk mengangkat derajat, untuk memberi pahala yang besar. Karena hamba ini oleh Allah juga diberi keridhaan dan kesabaran yang tinggi atas musibah. Dan Allah memberi musibah dibarengi dengan pemberian kesabaran dan keridhaan hati. Maka hamba ini dengan musibah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan para nabi ini diberi musibah adalah untuk mengangkat derajat mereka sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Kemudian tentang keluarga yang tidak sholat atau bahkan tidak Islam tapi punya keridhaan atas musibah, maka itu adalah tidak bermanfaat di akhiratnya tapi manfaat di dunianya. Dimana dengan keridhaan atas musibah, hati mereka tidak tersiksa dengan musibah itu, dan musibah itu dirasa oleh mereka lebih ringan daripada kalau mereka hatinya penuh kemarahan dan berontak kepada keadaan ketentuan itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah menunjuki mereka sebab keridhaan-Nya. Tapi kalau tidak ditunjuki oleh Allah untuk iman, maka mereka sudah dapat keuntungan dari melaksanakan keridhaan atas musibah. Ya. Ada satu kisah sebelum menjawab tadi yang ridho nggak sholat itu ya, ada seorang fajir yang sholat, kan dia masuk surga. Gimana itu, apakah karena kasus ridho atau bagaimana? Ada seorang pelacur yang dia masuk surga karena sholat. Dia nggak sholat. Oh, dia nggak sholat. Nah, ada kita nih. Itu gimana? Jadi Ustaz mengatakan di dalam hadis itu tidak ada kata-kata seorang pelacur yang tidak sholat atau tidak pernah sholat terus masuk surga, bukan demikian. Tapi ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Insya Allah pelacur itu termasuk orang yang sholat. Tidak dikaitkan dengan masalah sholat atau tidak sholat, sehingga kita tidak bisa mengatakan pelacur yang tidak sholat. Karena orang beriman itu ada kalanya masih zina. Meskipun ketika zina dia tidak punya iman, tapi setelah zina boleh jadi imannya kembali. Dan imannya memang sangat lemah, sehingga kadang pergi kadang-kadang. Kalau dia itu pengukuran dosa atas musibah yang sabar tadi, itu hanya sebatas orang yang sholat. Bagi orang yang tidak sholat, seperti orang yang tidak sholat itu, walaupun dia ridho, itu tidak ada pengukuran dosa. Tidak ada. Sebagaimana seluruh kebaikan yang lain, ridho adalah salah satu dari kebaikan besar yang menjadi amalan hati. Amalan hati yang baik, amalan yang besar. Dan amalan hati itu semuanya besar atau hampir semuanya besar, dan tidak sebatas hanya ridho saja. Sebagaimana amalan zahir juga demikian. Orang kafir itu walau sholat, kalau dia belum bersyahadah, orang Nasrani ikut-ikutan jamaah misalnya, ikut tarawih, selama dia belum masuk Islam, tidak ada gunanya itu tarawih. Jadi kebaikan apapun yang mereka lakukan selama mereka kafir itu tidak diterima. Tapi kalau sudah di atas Islam, menjauhi semua syirik, syirik besar, ya, maka baru bermanfaat. Kebaikan apapun itu baru bermanfaat dunia akhirat, tidak sebatas dunia. Kalau belum beriman, kalau tak ada manfaat, sebatas dunia. Ya. Yang lain satu lagi mungkin pertanyaan. Insyaallah bisa difahami ya tadi. Ya, keterbatasan kemampuan mengungkapkan ya, mungkin ada sisi kalimat yang lemah sehingga kadang itu bisa disalahpahami. Itu memang keterbatasan saya dalam mengungkapkan. Ya. Dan juga keterbatasan waktu atau terbatasnya pembahasan supaya tidak terlalu meluas ke bab-bab yang lain. Ya. Itu tadi kan sudah dibatasi dengan hadis yang mengatakan tidak ada amal tanpa sholat. Walaupun Ustaz mengatakan bahwa itu merupakan amalan yang sangat luar biasa tadi ya. Masalah itu tadi. Tapi ketika ada yang sholat, maka berlakulah. Jadi tidak ada amal tanpa sholat tadi. Meskipun sholat, masalah sholat ini masih ada khilaf bagi orang yang meninggalkannya, asalkan dia meyakini wajibnya. Kalau orang mengingkari wajibnya sholat, maka kafir, disepakati oleh seluruh ulama. Tapi kalau dia masih meyakini wajibnya, itu masih ada khilaf. Apakah kafir keluar dari agama, ataukah ya, kafir dengan kufur kecil, kufur amal, sehingga ya, masih belum keluar dari agama, ini memang ada khilaf dengan ulama. Meskipun banyak yang dirojihkan bahasakan zahirnya dalil adalah kafir keluar dari agama. Allah. dan untuk keluarga yang kita lihat punya keridhaan atas musibah, kita doakan petunjuk, mudah-mudahan dapat petunjuk untuk mau sholat. Orang yang mati tidak sholat itu apa kita perlu nyolati atau tidak perlu? Pernah ditanyakan kepada para ulama, dewan ulama besar Saudi Arabia, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Tsaimin, bahkan murid-muridnya Syekh Al-Albani yang termasuk berpendapat, kalau para ulama Saudi rata-rata berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir, keluar dari agama. Tapi kalau Syekh Al-Albani dan murid-murid beliau ini termasuk yang mengikuti pendapat ulama bahwa selama masih meyakini wajibnya itu belum kafir. Itu pun mereka kalau ditanya, kalau ada orang yang tidak sholat selama hidupnya tidak pernah sholat terus mati, tapi dia mengaku muslim dan sebagian amalan Islam juga dilakukan, ini bagaimana, apakah kita menyolati atau tidak? Kata mereka, tidak usah, sebagai takzir, peringatan untuk yang lain supaya tidak meremehkan perkara sholat. Jadi supaya umat tahu bahwa orang yang tidak sholat tidak perlu disolat. Maksudnya ya hukuman gitu ya. Allah Allah. Ya, waktunya kita akhiri. Anakallahu anakallahu. Jangan lupa bismillah ketika mau makan, dan jangan lupa juga berdoa buka puasa dan juga doa yang lain, karena doa ketika buka itu termasuk doa yang mustajab. Jajannya dikelilingi. Jadi, apa nak? Apa nak? Apa nak? Gracias. sini. Loh, ini. Kami. Kami. Apa ini? Boleh Pak Ron? Ini Pak Ron. Saya mati ini ya. Pak Ron nih.